عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Kita masih pada bab yang menjelaskan tentang salah satu bentuk kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu adalah ibadah, maka ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah semata-mata. Sebagaimana yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah, yang maknanya La ma'buda bihaq illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seorang berdoa kepada selain Allah, dia telah melakukan dosa terbesar, yaitu dosa syirik, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan membatalkan syahadatnya, syahadat la ilaha illallah. Jadi ini penting dipahami bahwa ini termasuk kesyirikan. Dan juga hendaklah kita menutup semua pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini jangan kita lupakan bagian yang sangat penting dari tauhid. Bukan saja mengenal kesyirikan, tapi juga mengetahui pintu-pintu yang menjerumuskan di dalam kesyirikan. Maka insya Allah kita akan memasuki pembahasan dalil yang terakhir di dalam bab ini. Penulis Kitabu Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah, berkata, Warawat Tabrani bi isnadihi, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanadnya, annahu kana fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin, bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ada seorang munafik yang suka menyakiti kaum mukminin. Yang suka menyakiti kaum mukminin. Dan yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sedangkan Imam At-Tabarani yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Imam Al-Hafidh Sulaiman bin Ahmad, penulis kitab Al-Ma'ajim Al-Mu'jam. Ada Al-Mu'jam yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Dan sanadnya ini sampai kepada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Sedangkan orang munafik yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafik di kota Madinah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suka menyakiti kaum mukminin. Faqala ba'duhum, maka berkatalah sebagian kaum mukminin, Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innahu La yustaghathu bi. Sesungguhnya tidaklah boleh beristighatsah kepadaku. Wa innama yustaghathu billah. Istighatsah itu hanya boleh kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian hadis yang terakhir di dalam bab ini. Sebuah hadis yang menjelaskan tentang sepak terjang salah seorang munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia suka menyakiti kaum muslimin, maka kaum muslimin kemudian ingin meminta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini 6 pelajaran. Pelajaran yang pertama, annahu la yustaghathu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tidak boleh beristighatsah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya istighatsah? Artinya adalah talabul ghaus. Minta tolong ketika ditimpa musibah. Ketika ditimpa musibah atau ditimpa kesusahan. Dan telah kita bahas, orang yang minta tolong kepada orang lain, dia tidaklah otomatis dihukumi syirik. Dia tidak otomatis dihukumi syirik. Dihukumi syirik apabila yang dimintai itu tidak terpenuhi padanya satu dari 3 syarat. Yang pertama, dia masih hidup. Minta tolong kepada orang mati adalah syirik. Yang kedua, dia hadir. Bukan meminta kepada yang gaib, yang tidak jelas di mana, yang diperlakukan seperti Allah yang maha mendengar. Kemudian yang ketiga, permintaan itu bukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Kalau kita minta sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah dari selain Allah, maka itulah permintaan yang syirik. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apakah ketika kaum mukminin minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini supaya dilindungi dari orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, terpenuhi atau tidak terpenuhi 3 syarat ini? Terpenuhi atau tidak terpenuhi? Ada yang bisa jawab? Tidak terpenuhi. Kurang satu, apanya yang kurang? Apanya yang tidak? Rasulullah SAW ketika itu pemimpin negara. Beliau pemimpin negara ketika itu. Jadi sekarang katakanlah beliau tidak mampu. Kalau kita minta tolong Pak Polisi menangkap pencuri, ternyata Pak Polisi enggak sanggup menangkap pencuri, apa syirik? Tidak kan? Apalagi kalau polisinya mampu. Jadi mengatasi orang munafik itu bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Kecuali mereka minta kepada Nabi SAW, tolong lindungi dari tsunami misalkan, atau dari gempa bumi. Itu yang baru beliau enggak sanggup lakukan. Jadi semua syarat terpenuhi. Beliau masih hidup, mereka bisa berjumpa beliau, dan beliau mampu melindungi mereka dari orang munafik. Mampu. Kalaupun tidak mampu, ini bukan kategori tidak mampu yang hanya Allah saja mampu melakukannya. Seperti saya contohkan tadi, polisi enggak sanggup tangkap pencuri itu karena dia lihai bersembunyi. Apakah kita minta tolong polisi menangkap dia adalah syirik? Tidak kan? Bukan syirik. Apalagi kalau polisinya mampu. Di sini Nabi SAW mampu sebenarnya. Beliau kepala negara. Dan tidaklah orang munafik itu ada kecuali karena Islam sedang kuat. Kecuali Islam sedang kuat. Dulu di Makkah tidak ada orang munafik. Semuanya terang-terangan kafir. Nanti di Madinah, umat Islam sudah punya kekuatan, sudah punya negara, barulah muncul orang-orang munafik, pura-pura muslim. Pura-pura muslim. Jadi Islam dalam kondisi kuat ketika itu. Dan Nabi SAW mampu. Nah jemaah sekalian, kalau begitu, apa makna penolakan Rasulullah SAW? Jadi bukan karena syirik. Nabi SAW mengatakan, tidak boleh beristighatsah kepadaku. Beristighatsah itu hanya kepada Allah. Bukan karena syirik. Tapi karena apa? Ada dua penjelasan ulama. Yang pertama, karena orang-orang munafik itu harus disikapi secara zahir. Secara zahir. Artinya mereka tetap diakui sebagai muslim. Dan hati mereka diserahkan kepada Allah. Kemudian, dalam menindak mereka, menghukum mereka, Nabi SAW mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Orang-orang munafik ini sebenarnya lebih pantas dihukum mati daripada orang-orang kafir. Sampai-sampai putra Abdullah bin Ubay bin Salul pernah minta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh ayahnya. Subhanallah. Putranya beriman. Dan dia tidak mau ada orang lain yang membunuh ayahnya. Karena dia mungkin khawatir dendam kepada orang muslim. Dia minta izin, tapi Nabi SAW tidak mengizinkan. Kenapa Nabi SAW tidak mengizinkan? Beliau mengatakan, Allah yatakallam an-nas anna Muhammadan yaktulu ashabah. Agar manusia tidak berbicara bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena orang-orang di luar Islam, mereka enggak akan bisa membedakan itu muslim asli atau itu munafik. Kalau orang-orang munafik ini ditindak, maka Nabi SAW khawatir mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang lebih besar? Orang-orang di luar Islam tidak mau lagi masuk Islam. Karena mereka akan mengatakan, sahabat-sahabatnya sendiri saja dihabisi atau disikat. Bagaimana kita mau masuk Islam? Gak ada gunanya kita masuk Islam. Sahabat-sahabatnya saja dia sikat. Nah jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting. Merubah kemungkaran itu tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ini kadang orang tidak paham. Karena emosi. Karena semangat besar tanpa ilmu. Ingin merubah kemungkaran. Dia tidak perhitungkan apa yang dia lakukan justru menambah kemungkaran yang lebih besar. Ketika dia dicegah, biarkan kemungkaran itu, jangan dicegah, jangan dirubah, karena kalau kamu rubah akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Malah dia katakan kepada orang yang menegurnya, kamu selemah-lemahnya iman karena enggak merubah kemungkaran, diam saja. Itu pun cara merubah kemungkarannya dengan cara yang mungkar. Sudah caranya mungkar, dan juga berpotensi memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Seperti turun ke jalan, bikin macet di jalan, laki-laki perempuan campur baur di jalan, mungkin muncul kerusuhan, pertikaian, dan lain-lain. Merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar, dan akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Bukan seperti itu merubah kemungkaran. Dan tidak ada satu orang pun yang mengatakan berarti Rasulullah SAW selemah-lemahnya iman. Kenapa? Tidak menindak orang munafik. Beliau diamkan saja. Tapi beliau ingkari dalam hati. Bukan begitu jemaah sekalian. Beliau tidak menindak mereka karena takut memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Dan karena mereka disikapi sesuai zahir. Adapun dalam hatinya, kita serahkan kepada Allah. Baik, ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, dan inilah yang sesuai dengan pembahasan kita. Jadi Nabi SAW melarang mereka beristighosah kepada beliau, bukan karena mereka telah berbuat syirik, tetapi karena mereka membuka pintu yang menjerumuskan dalam kesyirikan. Apa pintunya di sini? Penggunaan kata istighosah yang hanya pantas digunakan untuk Allah. Sebagaimana juga Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat ke-9. Ini yang berlaku dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Kata Allah, ketika kalian beristighatsah kepadaku, beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah pun mengabulkan doa kalian. Maksudnya di perang Badar. Di perang Badar, kata Allah, "Idh tastaghitsuna rabbakum." Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, yaitu di perang Badar. Lalu Allah mengabulkan doa kalian. Dalam kondisi genting itu, di perang Badar. Kata Allah, "Sesungguhnya aku mendukung kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Surat Al-Anfal ayat ke-9. Ini penggunaan istighosah untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, sekedar pemilihan kata saja, kita harus hati-hati. Karena itu bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Kata yang seharusnya hanya digunakan untuk Allah, jangan digunakan untuk makhluk. Walaupun artinya sama. Walaupun artinya sama. Istighosah dan minta tolong artinya sama. Tapi kalau kita gunakan kata istighosah kepada makhluk, itu tidak tepat. Itu bisa menjadi pintu yang menjerumuskan dalam kesyirikan. Karena itu adalah kata yang hanya tepat digunakan ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu." Ya Allah yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri serta selalu mengurus makhluknya, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Jadi ini yang diinginkan oleh Nabi SAW. Mereka jangan pakai kata itu. Jangan pakai kata istighosah. Ini kata yang hanya pantas digunakan untuk Allah Azza wa Jalla. Walaupun di dalam hadis ini juga tentu kita bisa memetik pelajaran, tidak boleh kita meminta kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh, "Wa ghairuhu min babi aula." Kalau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita gunakan istighatsah, kata istighatsah, maka kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam tentu lebih tidak pantas lagi. Dan juga apabila kepada Nabi SAW tidak boleh kita panjatkan doa, tidak boleh kita meminta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, maka tentu kepada selain beliau lebih tidak pantas lagi. Ini jadikan kaidah. Dan Nabi SAW hanyalah manusia biasa. Bahkan secara khusus Allah menyuruh beliau untuk menegaskan kepada manusia di surat Al-A'raf ayat 188. Kul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat kepada diriku sendiri kecuali yang telah Allah kehendaki. Subhanallah. Kurang jelas apa ayat ini? Nabi SAW gak bisa mengabulkan doa kita. Jangankan kepada orang lain, kepada diri beliau sendiri, beliau tidak bisa menolong sedikit pun. Tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Atau kepada putrinya tercinta. Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah putriku, silakan minta hartaku yang aku miliki sekehendakmu, tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah, yaitu dengan mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya. Sesungguhnya aku tidak bisa melindungimu sedikit pun dari azab Allah. Ini kepada putrinya sendiri. Dan beliau juga tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat untuk berdoa kepada beliau. Tidak untuk beliau kabulkan, tidak untuk beliau teruskan kepada Allah. Jadi, dua cara berdoa ini, dua-duanya adalah syirik. Kita berdoa kepada Rasulullah SAW, minta diteruskan kepada Allah, atau minta beliau yang mengabulkan. Dua-duanya adalah syirik. Walaupun yang kedua lebih parah. Dan juga dua-duanya adalah bid'ah. Dan ini contoh bid'ah syirkiyah. Bid'ah yang syirik. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita cara berdoa seperti ini. Berdoa kepada beliau, nanti beliau teruskan kepada Allah. Apalagi minta beliau yang kabulkan. Jadi ini bid'ah sekaligus syirik. Dan sahabat, tidak ada satu hadis sahih pun yang menunjukkan mereka pernah mempraktekan cara berdoa seperti itu. Nah jemaah sekalian, apabila kepada Nabi SAW tidaklah pantas kita panjatkan doa, maka kepada selain beliau tentu lebih tidak pantas lagi. Ini jadikan kaidah. Namun sangat disayangkan banyak orang berdoa kepada para wali. Bahkan di balik mereka melakukan syirik dengan berdoa kepada wali, ada keyakinan para wali itu sudah lebih tinggi daripada para nabi dan rasul. Ini salah satu keyakinan sebagian, kalau tidak mau disebut semuanya, orang-orang tarekat tasawuf sufiyah. Mereka meyakini para wali mereka sudah lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Subhanallah. Ini jelas penyimpangan dan kesesatan. Umat Islam sepakat. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia. Bukan hanya manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Tapi di antara mereka ada yang sampai berkeyakinan para wali mereka tingkatannya sudah lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Kenapa? Nabi dan rasul dan pengikutnya itu baru tingkatan syariat. Mereka sudah hakikat. Mereka bagi agama, syariat dan hakikat. Ini juga pembagian yang bid'ah, bahkan kufur. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau sudah hakikat, tidak lagi terikat dengan syariat, maka itu bukan bid'ah biasa, tapi bid'ah kufriyah. Bid'ah yang sampai pada tingkat kekafiran. Merasa telah lepas dari syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kufur? Karena berarti dia mengingkari surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Kalau dia katakan, guru saya sudah jadi wali, sudah sampai tingkat hakikat, tidak wajib lagi menjalankan syariat, sama saja dia mengatakan Nabi SAW tidak diutus kepada gurunya. Iya. Atau mereka mungkin tidak mengatakan begitu, tapi dalam keyakinannya sudah seperti itu. Contohnya apa? Meyakini para walinya tahu perkara gaib. Berarti sudah lebih tinggi daripada Nabi. Karena sudah selevel dengan Allah. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Nabi itu tahu kalau Allah memberitahu. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun, kecuali kepada para rasul yang telah Allah ridhoi. Tapi mereka meyakini para walinya mengetahui perkara gaib, karena sudah kasyaf. Berarti mereka menganggap para wali mereka sudah lebih tinggi dari para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang tidak mengetahui perkara gaib. Iya. Makanya suka ditanyakan kepada para wali tersebut. Walinya lagi santai, sambil merokok, pakai celana pendek, buka baju, rambutnya gondrong. Ditanyakan tentang perkara gaib. Atau walinya lagi pegang piloks, ngecat mobil. Ditanyakan tentang perkara gaib. Ini termasuk kesyirikan. Sebab Allah telah menegaskan, Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib, satupun makhluk di langit maupun di bumi, kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, ini harus menjadi kaidah yang kita pahami. Kalau Nabi SAW tidak pantas dipersekutukan dengan Allah, maka selain beliau, lebih tidak pantas lagi. Pelajaran yang kedua, al-irsyadu ila husnil lafzi wa himayati tauhid. Bimbingan untuk memilih lafaz yang baik dalam berucap demi menjaga tauhid. Ini jemaah sekalian penting sekali. Terkadang lafaz-lafaz yang kita gunakan sehari-hari mungkin tanpa kita sadari sudah mengandung syirik atau menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Contohnya ada orang mengatakan, kalau bukan karena dokter itu saya sudah mati. Kalau bukan karena obatnya saya enggak sembuh. Ini lafaz yang mungkin dianggap biasa oleh sebagian orang. Padahal itu sudah mengandung kesyirikan. Atau ada orang yang bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah. Dia mengira itu pemuliaan kepada Rasulullah SAW. Padahal itu sudah melampaui batas. Itu syirik. Bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ada orang berkata kepada Nabi SAW, Masya Allah wa syi'ta. Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Jadi ini semuanya terlarang, walaupun kita enggak bermaksud. Dan ini berlaku umum, baik ucapan maupun perbuatan. Walaupun kita tidak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk, tapi kita tidak boleh mengucapkannya, karena itu akan menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Oleh karena itu, Syekh menegaskan juga, pelajaran yang ketiga, saddut turuq al-mufdiya ila syirki. Kewajiban menutup pintu yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Dan jemaah sekalian, inilah pentingnya belajar agar kita mengenal mana pintu-pintu yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Dan di kitab ini termasuk mengambil bagian bab-bab yang sangat banyak, penjelasan tentang pintu-pintu yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Insyaallah ta'ala kita akan bahas satu persatu bab-bab tersebut. Yang harus kita pelajari, apa saja yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena setan itu, pada umumnya, dia tidak akan bisa menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, kecuali harus ada perangkap-perangkapnya terlebih dahulu. Ditarik sedikit demi sedikit, tanpa manusia itu menyadari. Bahkan bisa jadi, dia masuk dalam pintu ibadah. Contohnya apa? Masuk dalam ibadah pemuliaan terhadap orang-orang soleh. Ini ibadah yang sangat agung. Tapi setan bisa menjadikan itu pintu yang bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Yaitu, kita enggak disuruh membenci orang soleh tersebut. Kita tetap dibiarkan memuliakan orang soleh. Tapi kita dibuat melampaui batas. Berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh tersebut. InsyaAllah ta'ala akan datang bab-bab yang menjelaskan kepada kita rincian-rincian tentang bentuk-bentuk pemuliaan kepada orang soleh yang melampaui batas. Maka ini semuanya harus kita kenali untuk kita tutup. Kemudian yang keempat, masyru'iyatus sabri alal adza fillah. Disyariatkannya bersabar menghadapi gangguan di jalan Allah. Karena inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka dulu diganggu, disakiti oleh orang-orang munafik. Bukan hanya dari orang-orang kafir, tapi juga dari orang-orang munafik. Menyakiti, mengganggu para sahabat Nabi Muhammad SAW dan Nabi sendiri. Luar biasa orang-orang munafik ini, jemaah sekalian. Maka ini semua sudah ketetapan Allah. Kita di jalan Allah, mesti ada gangguan. Mesti ada gangguan, itu sudah ketetapan Allah. Kalau kita enggak mau diuji, enggak mau ada yang mengganggu kita, ketika kita meniti jalan Allah, maka kita enggak mungkin bisa mengikuti jalan Allah tersebut. Kenapa? Ini sudah ketetapan Allah. Jangankan kita, para nabi pun mendapatkan ujian berupa musuh-musuh yang ingin mencelakai mereka. Bahkan musuh itu adalah gabungan dari kalangan manusia dan jin. Sebagaimana Allah ingatkan di banyak ayat, di antaranya di surat Al-Furqan ayat ke-31. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh dari kalangan para pendosa. Di ayat yang lain Allah mengatakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Setiap mereka memberikan bisikan-bisikan kata-kata yang indah, namun di balik itu adalah tipuan atau penyesatan. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini sudah sunnatullah, maka hendaklah kita bersabar untuk menghadapinya. Baik. Masih tersisa dua pelajaran. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya dan tanya jawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. mengucapkan istighatsah kepada makhluk, dan juga tentang sifat orang-orang munafik yang selalu menyakiti kaum muslimin. Penulis kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, menyebutkan pelajaran yang kelima, Dhammun Nifaq, celaan terhadap kemunafikan. Celaan terhadap kemunafikan. Karena hadis ini berbicara tentang sifat orang-orang munafik, maka dalam hadis ini terkandung celaan terhadap kemunafikan. Dan jemaah sekalian, kemunafikan itu lebih berbahaya dan lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kekafiran yang terang-terangan. Kemunafikan itu juga juga termasuk kekafiran. Namun kemunafikan itu tersembunyi. Yang tersembunyi itu lebih berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Orang-orangnya pun lebih dimurkai oleh Allah. Makanya Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di bagian neraka yang paling bawah, dan engkau tidak akan mendapati, dan engkau selama-lamanya tidak akan mendapati seorang penolong pun untuk mereka, yaitu di neraka mereka tidak ada yang bisa menolong satupun. Dan jemaah sekalian, betapa bahayanya kemunafikan, sampai-sampai di dalam Al-Quran sifat orang-orang munafik itu lebih banyak diungkap oleh Allah. Coba buka nanti awal Al-Quran, surat Al-Baqarah. Awal surat Al-Baqarah, Allah jelaskan sifat orang-orang beriman di dalam 4 ayat. Mulai ayat kedua sampai ayat kelima. Kemudian ayat keenam dan ketujuh, 2 ayat tentang sifat orang-orang munafik. Kemudian setelah itu mulai ayat ke-8 sampai ayat ke-19 atau ke-20. Ayat ke-8 sampai ke-20. Itu berapa ayat semuanya? 8 sampai 20. Jadi berapa? Hah? 12 atau 13? 13 ayat. Itu semuanya berbicara tentang orang munafik. Subhanallah. Orang kafir hanya Allah jelaskan dalam 2 ayat. Dan orang munafik Allah jelaskan sampai 13 ayat. Karena kemunafikan itu lebih berbahaya daripada kekufuran yang jelas terang-terangan. Hanya saja ulama menjelaskan kemunafikan itu ada 2. Nifaq akbar dan nifaq asghar. kemunafikan besar dan kemunafikan kecil. Kemunafikan besar itu maknanya menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Juga diistilahkan para ulama dengan nifaq i'tiqadi, kemunafikan dalam akidah. Kemunafikan dalam akidah. Dan bentuk-bentuknya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan juga dalam kitab beliau yang berjudul At-Tauhid. Beliau punya kitab lain judulnya At-Tauhid. Ini juga buku bagus, singkat menjelaskan tentang Tauhid. Beliau menyebutkan 6 bentuk kemunafikan. Yang pertama, mendustakan Rasul. 6 bentuk kemunafikan besar atau nifaq i'tiqadi, kemunafikan dalam akidah. Yang pertama, mendustakan Rasul. Yang kedua, mendustakan sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebagian ajaran Islam. Dia dustakan, dia tidak mau mengakui, dia mengingkari. Ini kemunafikan. Kalau ada orang yang mengaku Muslim, dia tidak mengakui jihad sebagai bagian dari ajaran Islam, maka dia munafik. Munafik dengan nifaq i'tiqadi atau nifaq besar yang menyebabkan dia murtad, keluar dari Islam. Adapun nifaq kecil, nifaq amali, nanti akan kita jelaskan, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak sampai menyebabkan dia murtad, kafir. Mendustakan atau menentang sebagian ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, membenci sebagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benci salah satu ajaran syariat. Ini kemunafikan besar. Seperti ajaran wala wal bara, misalkan. Tidak mengakui, bahkan dia merasa itu ajaran kuno atau ajaran sudah enggak cocok di zaman sekarang. Adanya al-wala wal bara. Al-wala kepada kaum muslimin dan al-bara kepada orang-orang kafir. Ini kemunafikan, nifaq i'tiqadi. Kemudian yang kelima, senang melihat kemunduran agama Islam. Agama Islam direndahkan, agama Islam dicela, syariat Islam tidak ditegakkan, dia senang. Dia senang. Kemudian yang keempat, dia benci. Yang keenam sebaliknya, dia benci melihat kemenangan agama Islam. Dia tidak suka melihat syariat ditegakkan. Dia anti terhadap syariat. Atau tidak suka orang mengamalkan syariat. Maka ini adalah nifaq i'tiqadi. Ini 6. Disebutkan oleh penulis dalam kitab At-Tauhid halaman 21. Adapun nifaq asgar, nifaq kecil, disebut juga nifaq amali. Nifaq dalam perbuatannya. Kemunafikan dalam perbuatannya, tapi hatinya tidak. Contohnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arbaun man kunna fihi kana munafikan khalisan. Ada 4 perkara, siapa yang memilikinya dia betul-betul munafik. Wa man kanat fiha khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang memiliki satu dari empat ini, maka dia memiliki bagian dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Apa saja itu? Yang pertama, idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, dia berkhianat. Wa idza haddatha kadzaba. Yang kedua, kalau dia berbicara, maka dia berdusta. Wa idza ahada ghadar. Yang ketiga, kalau dia berjanji, dia melanggar janji, tidak menepatinya. Wa idza khasama fajar. Yang keempat, kalau dia berselisih, dia berlaku curang dengan lawannya yang berselisih dengannya, dia berbuat curang. Ini hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ini empat sifat orang munafik. Tapi siapa yang memiliki empat ini tidak sampai disebut kafir. Karena ini semuanya disebut an-nifaq al-amali, nifaq amalan. Hatinya tetap beriman, atau nifaq asghar, nifaq kemunafikan kecil. Jadi tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Baik, ini pelajaran yang ke-5. Yang terakhir, pelajaran yang ke-6. Tahrimu adhiyatil mu'minin. Dalam hadis ini terkandung pelajaran penting, yaitu diharamkannya menyakiti kaum mukminin. Li'annaha min fi'lil munafikin. Karena itu termasuk sifatnya orang-orang munafik. Inilah jemaah sekalian, salah satu sifat orang munafik, suka menyakiti orang-orang yang beriman. Baik menyakiti dengan lisan maupun dengan tindakan-tindakan mereka. Maka hati-hatilah, jangan sampai dalam diri kita terdapat sifat-sifat orang munafik. Termasuk sifat orang-orang munafik, suka menyakiti orang-orang yang beriman. Dan mereka juga senang kalau orang beriman itu tertimpa musibah. Dan mereka tidak suka kalau orang beriman itu bergembira mendapatkan kenikmatan. Ini sifatnya orang-orang munafik. Allah sebutkan juga di surat Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, mereka merasa tidak senang. Tetapi kalau kalian ditimpa musibah, maka mereka bergembira. Itu sifat orang-orang munafik. Dan mereka akan terus berusaha menyakiti kaum muslimin dan merusak kaum muslimin dari dalam. Dan Allah telah memberikan kepada kita cara untuk menghadapi mereka. Sebagaimana dalam lanjutan ayat tadi, surat Ali Imran ayat 120. Kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, maka tidak akan membahayakan kalian makar mereka sedikit pun. Sesungguhnya Allah maha meliputi apa yang mereka lakukan. Allah maha tahu dan Allah maha mampu membalas mereka. Jadi jemaah sekalian, selamanya umat Islam ini akan digerogoti oleh musuh dari luar maupun dari dalam. Dan sesungguhnya musuh dari dalam itu yang lebih berbahaya. Orang-orang yang mengaku muslim tetapi bermental munafik, membenci syariat, tidak suka melihat syariat ditegakkan. Dan mereka akan melakukan berbagai makar untuk menyakiti kaum muslimin dan merendahkan agama Islam. Maka Allah berikan kepada kita solusi untuk menghadapi mereka. Betul, kita juga mempersiapkan kekuatan-kekuatan yang sifatnya fisik, tapi bukan itu yang utama. Bukan itu yang utama. Karena faktanya, kita telah baca dalam sejarah, sepanjang sejarah Islam, kejayaan Islam tidak pernah didapatkan hanya karena umat Islam lebih kuat senjatanya, lebih banyak pasukannya, lebih hebat kekuatan politiknya, ekonominya, atau media-medianya. Silakan baca sepanjang sejarah umat Islam. Bukan itu faktor utamanya. Tetapi karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada gunanya kita kuatkan politik kita, kita kuatkan ekonomi kita, kita kuatkan media-media kita, kita bentuk cyber army. Tidak ada gunanya kalau kita tidak kembali kepada agama yang sahih, ajaran yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena itulah ketakwaan. Itulah namanya ketakwaan. Kembali kepada agama kita. Di sini Allah katakan, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau kalian bersabar dan bertakwa, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Jadi enggak usah khawatir. Mereka bikin siasat. Mereka susun rencana. Mereka sudah kuasai berbagai macam kekuatan. Kalau kita punya iman, kesabaran dan ketakwaan, maka kata Allah, tidak akan membahayakan kalian makar mereka sedikit pun. Ini konsep Islam. Berpegang teguh dengan agama. Kunci meraih pertolongan Allah. Hanya saja kadang kita lebih mengandalkan diri kita. Ini yang berbahaya jemaah sekalian. Kalau kita sampai gurur atau ujub, kagum dengan kekuatan kita, justru saat itu Allah Azza wa Jalla akan meninggalkan kita. Wallahu alam. Kalau ada teman atau saudara yang umroh atau haji, kita suka menitipkan doa untuk disampaikan kepada Allah karena keyakinan bahwa tempat di sana lebih mulia dan lebih cepat dikabulkan. Apakah itu termasuk syirik? Jawabannya tidak. Memang di sana tempat lebih dikabulkannya doa. Di Makkah dan Madinah, di Tanah Haram, terutama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan juga dia sedang melakukan safar. Musafir termasuk yang mustajab doanya. Makanya, hendaklah kita bertakwa kepada Allah ketika sedang safar dan banyak-banyak berdoa. Jadi bukan syirik. Syirik itu kalau meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Dan ini adalah sebab yang Allah tetapkan, yaitu doa lebih terkabul di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Begitu pula doa musafir. Iya. Saya ikhwan. Saya seorang anak angkat. Diadopsi dari bayi oleh orang tua angkat saya. Singkat cerita, saat saya SD, saya sudah diberitahukan dan saya Saya sudah diberitahukan identitas orang tua kandung saya. Yang mau saya tanyakan, satu, jika saya meninggal dunia, untuk pencantuman nama binnya, saya memakai nama orang tua angkat saya atau orang tua kandung saya? Tunggu dulu. Setelah meninggal dunia, buat apa lagi pakai nama bin? Kalau maksudnya buat ditulis di pusara, di batu nisan, malah itu terlarang. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyuktaba 'alaiha, menulis di atas kuburan. Menulis di atas kuburan. Dan kalau misalkan kita mengumumkan kematian juga enggak harus yang wafat fulan bin fulan. Enggak harus juga. Iya. Dan sama saja, masih hidupkah atau sudah wafat, tidak boleh menisbatkan diri kepada selain orang tua kita. Ini termasuk dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan termasuk perangai jahiliyah. Seseorang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Ayyadda'i ar-rajul ghaira abihi. Ini termasuk perkara jahiliyah, dosa besar. Jadi enggak boleh. Dan selamanya anak angkat itu bukan anak. Selamanya bukan anak. Dan bukan pula mahram. Kecuali kalau disusui oleh ibu angkatnya dengan syarat dia belum lewat 2 tahun dan minimal 5 kali persusuan. Maksudnya 5 kali kenyang. Iya. Maka menjadi mahram. Itu pun sebatas menjadi mahram. Jadi dia tidak boleh menikah dengan ibu susunya. Kalau misalkan ibu susunya bercerai dengan ayah susunya. Dan bahkan semua istri ayah susunya menjadi haram baginya. Jadi kalau ayah susunya punya 4 istri, hanya 1 istri yang menyusu dia, seluruhnya haram baginya. Begitu pula anak keturunan dari ayah dan ibu susunya, semuanya juga haram baginya atau menjadi mahram baginya. Tapi sebatas mahram saja, tidak menjadi ahli waris. Tidak menjadi ahli waris. Jadi kalau tidak disusukan, selamanya dia bukan mahram. Walaupun disusukan pun, selamanya bukan ahli waris. Jadi, selamanya bukan orang tuanya. Ya, orang tuanya adalah yang melahirkan dia. Bagaimana sikap saya sebagai anak kepada orang tua angkat saya dan orang tua kandung saya? Karena dari kedekatan emosional dan kasih sayang lebih besar kepada orang tua angkat. Tetap perlakukan mereka sebagai kepada ibu angkat, tetap perlakukan sebagai ajnabiyah, yaitu yang tidak punya hubungan mahram. Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh jabat tangan, dan tidak boleh dia membuka jilbabnya di depan kita. Ya, jadi dia tetap bukan mahram. Banyak perlakukan seperti bukan mahram sudah. Soal menghormati, semua orang kita hormati. Dan kepada orang tua kandung wajib untuk berbakti sebagai anak. Iya. Dan tentu berbuat baik kepada orang tua angkat yang telah berbuat baik kepada kita. Dan tetap lebih besar, selamanya tetap lebih besar orang tua kandung haknya atas kita daripada orang lain. Iya. Kalau seandainya orang tua kita tidak punya kebaikan, kecuali melahirkan kita di dunia, itu saja sudah enggak bisa kita balas. Walaupun 1 tarikan nafas ibu kita melahirkan kita, enggak akan sanggup kita balas. Saya bekerja di pusat kendali, salah satu transportasi. Saat saya di kabin kendali, terkadang teman saya merasa mual dan pusing. Lalu dia membuat kopi pahit, yang katanya untuk menghormati penunggu kabin kendali tersebut. Ajaibnya, mual dan pusing teman saya jadi hilang. Apa itu termasuk syirik? Bagaimana cara saya menyadarkan teman saya? Iya, itu termasuk syirik. Dan dia lagi dipermainkan oleh setan itu, yang ada di situ. Setan itu mengganggu dia, supaya mual dan pusing, supaya dia kasih persembahan. Ketika dia melakukan persembahan untuk pendekatan diri kepada setan tersebut, atau mengagungkannya, maka itu sudah syirik. Maka jelaskan kepada dia, seharusnya dia bertawakal kepada Allah dan tidak takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu gangguan setan, permainan setan. Dan kalau dia terus seperti itu, nanti akan berkembang. Awalnya cuma kopi pahit. Ya. Lama-lama dia minta rokok. Dan pada akhirnya nanti dia akan minta sembelihan. Sampai tingkat kesyirikan yang paling parah. Awalnya begitu. Itulah namanya pintu-pintu syirik. Atau sifat kesyirikan dari kecil akan membesar. Iya. Jadi harus dinasihati. Ajak dia untuk belajar tauhid. Jika di kantor kita satu ruangan dengan orang yang suka melakukan bid'ah dan kesyirikan, apa yang harus kita lakukan agar tidak terpengaruh dengan perilaku orang tersebut? Pertama, jangan jadikan mereka sebagai teman dekat. Yang kedua, bentengi diri kita. Itu yang paling penting. Bentengi diri kita dengan ilmu. Mendalami ilmu agama agar kita punya benteng yang kuat. Kemudian yang ketiga, berdakwah. Mungkin kita bikin kajian di kantor, kita undang ustadz, mudah-mudahan dengan itu mereka mendapatkan hidayah. Apakah termasuk syirik jika memajang kaligrafi di dalam rumah? Kalau diniatkan cuma sekedar hiasan, maka tentu itu bukan syirik. Maka tentu itu bukan kesyirikan. Kalau itu diyakini bisa melindungi dari mara bahaya, dan yang tertulis di situ campuran, mungkin ada sebagian ayat Al-Quran, tapi sebagian lagi ada simbol-simbol, dan kadang terlihat seperti tulisan Arab. Mungkin orang Arab baca dia pun gak paham. Maka ini hukumnya sama dengan jimat. Termasuk syirik. Adapun Al-Quran dijadikan sebagai jimat, ini sudah kita bahas. Memang ada sebagian ulama membolehkan, tapi pendapat yang benar itu tidak boleh. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkannya. Yang beliau contohkan, Al-Quran itu dibaca. Ayat kursi dibaca, bukan digantungkan. Tapi dibaca, itulah termasuk benteng yang melindungi kita, atau sebab Allah melindungi kita membaca ayat kursi di pagi dan petang, setiap habis sholat, mau tidur baca ayat kursi, jadi bukan digantungkan. Kalau tidak ada keyakinan apa-apa, sekedar hiasan, maka sepatutnya dihindari. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah mencontohkannya. Dan kata Syekh Ibn Utsaimin, kalau yang digantungkan itu kaligrafi hanya sekedar tulisan Allah dan Muhammad, maka kata beliau, ini masuk dalam hadis. Aja'altani lillahi niddan. Nabi SAW mengatakan kepada seseorang, tadi sudah kita sebutkan hadisnya, orang itu berkata, Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ini bukan hanya ucapan. Perbuatan pun, kalau di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, walaupun kita tidak bermaksud menyamakan, maka hendaklah dihindari. Kemudian beliau berikan contoh. Kaligrafi, Allah sebelahnya Muhammad, sejajar, sama rata. Ini mengandung penyamaan antara Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dihindari, karena itu bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Bagaimana kalau tulisan Muhammad diturunkan sedikit? Ya. Maka kita katakan itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepatutnya dihindari. Ya. Apalagi terkadang kita malas bersihkan berdebu, itu kan enggak pantas. Ada ayat-ayat Allah atau ada hadis, ada nama Allah lalu kita biarkan berdebu. Atau datang cecak dibuang kotoran situ. Ya. Rumah siapa yang enggak ada cecak coba? Ya. Jadi itu bisa berpotensi menghinakan nama Allah atau ayat-ayatnya. Saya setiap hari sering dikendalikan sama makhluk halus. Jadi amalan apa yang harus saya lakukan Ustaz? Pertama, jangan mau dikendalikan dia. Apa amalannya? Di antaranya sudah kita sebutkan tadi. Itu termasuk semua orang jahat, makhluk jahat. Surat apa tadi? Bukan. Menghadapi orang-orang yang punya makar jahat kepada kita. Surat Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kamu sabar dan bertakwa, tidak membahayakan kamu tipu daya mereka sedikit pun. Ini umum jemaah sekalian. Mau dia manusia atau makhluk halus, jin, setan. Kita hadapi dengan kesabaran dan ketakwaan. Bukankah Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu berikan jalan keluar baginya. Ini sudah solusi semua problema. Dan sebesar-besarnya ketakwaan adalah tauhid. Mentauhidkan Allah dan membersihkan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Ini dia solusinya. Kekuatan iman dan takwa untuk menghadapi gangguan setan. Kita baca dalam sejarah bagaimana setan takut ketemu Umar. Umar jalan di satu jalan, dia ambil jalan lain. Apakah karena kekuatan fisik? Bukan, kekuatan iman. Jadi, kita mendekat kepada Allah, setan menjauh dari kita. Kita menjauh dari Allah, setan mendekat kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jaga amalan-amalan zikir-zikir harian. Terutama zikir pagi petang. Dan perlu saya ingatkan jemaah sekalian, baca zikir itu, jangan hanya baca di lisan. Pahami artinya, dan hadirkan di dalam hati. Ketika kita membacanya, hati kita bergantung kepada Allah. Ketika kita membaca zikir, la ilaha illallah, hadirkan dalam hati kita pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Ketika kita membaca hasbiyallah, cukup bagiku Allah sebagai penolong, hadirkan dalam hati kita keyakinan memang hanya Allah yang bisa menolong kita dan hanya kepadanya kita bertawakal. Jadi jangan hanya dibaca di lisan, agar zikir-zikir ini memberikan pengaruh kepada kita. Iya, zikir pagi petang ini luar biasa. Ini semuanya perlindungan atau zikir-zikir untuk memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Jaga itu baik-baik. Kemudian setiap aktivitas juga kita jaga zikir-zikirnya dan doa-doanya. Iya. saya akhwat, anak perempuan terakhir dan satu-satunya di keluarga saya. Bagaimana saya menghadapi ibu saya yang sangat syirik? Karena ibu saya sangat mempengaruhi bapak saya, sehingga keduanya sangat gila dunia dan harta. Jadi saya tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki soleh yang berstatus duda. Dan mereka sangat meninggikan dunia dan harta. Di samping itu juga ternyata ibu saya melakukan syirik dari awal menikah dengan bapak saya. Tolong pencerahannya Ustaz, sikap saya sebagai anak harus seperti apa? Barangkali mirip dengan pertanyaan tadi, kita kalau berbicara masalah, maka solusinya adalah ketakwaan. Itu janji Allah. Dan hati manusia di tangan Allah. Hati manusia itu di tangan Allah. Maka berdoalah kepada Allah, supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian berusaha untuk berdakwah semampunya. Maka perdalamlah ilmu agama, terutama ilmu tauhid, agar kita bisa berdakwah. Dan ketahuilah, ketika kita berdakwah kepada orang tua kita, inilah sebesar-besarnya bakti kita kepada orang tua kita. Jadi ini kesempatan. Allah bukakan untuk kita kesempatan untuk melakukan bakti yang terbesar terhadap orang tua kita, menyelamatkan mereka dari api neraka. Kemudian, soal pernikahan tadi, mungkin yang mereka tidak setuju bukan soal kesolehannya, tapi statusnya duda. Tidak apa-apa, cari aja yang betul-betul jomblo. Ya. Di sini banyak insya Allah. Ya. Ya, tidak apa-apa, kalau soal itu tidak masalah, ikuti saja kemauan mereka, asalkan ikhwannya soleh. Ya. Jadi yang mau nambah lagi gak usah mimpi. Duda saja gak diterima. Bagaimana jika mengakui tauhid rububiyah, uluhiyah, tapi tidak mengimani tauhid al-asma' wa sifat? Kalau ada orang muslim yang tidak mengimani ini, itu pasti karena dia belum mengerti hakikatnya. Kalau dia sudah tahu hakikatnya, lalu dia mengingkari, maka itu jelas kekafiran. Itu jelas kekafiran. Kalau dia tidak ngerti apa itu tauhidul asma' wa sifat, maka tentunya dia jahil, bodoh. Bahkan bukan hanya itu kan. Banyak orang tidak mengakui pembagian tauhid yang tiga ini. Itu karena mereka tidak paham. Kalau mereka paham, mana mungkin mereka ingkari. Iya. Jadi, kita pahamkan. Semoga Allah memberikan hidayah. Bolehkah melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat? Dan melaksanakan witir 1 rakaat? Boleh. Tidak masalah. Nabi SAW mengatakan, sholatul layli mathna mathna. Faidha khasyi ahadukum subh fal yutir biwahidatin. Sholat malam itu 2-2. Kalau khawatir masuk waktu subuh, maka tutup 1 witir saja. Jadi seandainya kita terbangun, sudah menjelang waktu subuh, perkiraannya hanya dapat witir 1, yaitu saja. Kalau perkiraannya dapat 3, maka boleh seperti itu. 2 niat tahajud, 1 niat witir. Karena jangan sampai masuk waktu subuh. Iya. Bagaimana persatuan yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ada kata-kata perbedaan itu fitrah dan persatuan itu perintah. Perbedaan itu fitrah Subhanallah. Kalau ini sebenarnya kata-kata bersayap. Kata-kata bersayap. Karena perbedaan itu macam-macam. Kalau yang dia maksud perbedaan suku bangsa, iya, maka itu sudah memang ciptaan Allah seperti itu. Tapi kalau yang dia maksud perbedaan agama, na'udzubillah, atau perbedaan dalam memilih manhaj, lalu itu disebut fitrah, bagaimana mungkin orang yang memilih penyimpangan disebut fitrah? Justru itu keluar dari fitrah. Justru itu keluar dari fitrah. Fitrah itu adalah mengikuti satu jalan, yaitu jalan kebenaran. Perhatikanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak lahir di atas fitrah. Kemudian, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Coba perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Nabi SAW tidak mengatakan orang tuanya yang menjadikan dia Muslim, tapi menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kenapa? Fitrahnya adalah Muslim. Itulah yang dimaksud dengan fitrah, Muslim. Muslim itu mengikuti syariat Allah. Jadi keluar dari syariat Allah, itu bukan lagi fitrah. Jadi fitrah itu mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku hunafa. Apa arti hunafa? Orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Kemudian setan mendatangi mereka, fajtalathumu syayatin, kemudian menyesatkan mereka. Jadi bagaimana bisa perpecahan yang ini mengikuti jalan sunnah, yang itu mengikuti jalan yang berbeda, lalu disebut fitrah. Yang mengikuti jalan yang berbeda, justru itu keluar daripada fitrah. Maka bagaimana mungkin disebut itu sebagai fitrah? Kalau dia katakan itu takdir, nah itu baru benar. Itu ketetapan Allah, takdir Allah. Iya. Makanya harus dipahami, ketetapan Allah itu ada dua. Ketetapan kauniyah dan ketetapan syar'iyah. Ketetapan kauniyah itulah takdir Allah, akan adanya perpecahan. Adapun ketetapan syar'iyah, yaitu persatuan. Itu ketetapan syariah, persatuan. Ketetapan kauniyah itu mesti terjadi, sedangkan ketetapan syariah bisa terjadi, bisa tidak. Persatuan, ada orang yang bersatu dan ada orang yang berpecah belah. Maka bersatu itu fitrah, dan Allah memerintahkan kita untuk selalu sesuai dengan fitrah. Jadi ini kalimat berbahaya. Kalau dipahami berbeda manhaj itu fitrah, apalagi sampai berbeda agama itu fitrah. Ya, ini kalimat-kalimat yang tidak tepat, memunculkan salah penafsiran dan salah pemahaman. Apalagi kalau orang yang mengucapkannya memang bermaksud begitu. Kalau dia bermaksud, ya enggak apa-apalah umat Islam berbeda-beda. Yang penting bersatu. Bukan bersatu begitu yang diinginkan. Bukankah Allah telah berfirman, Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, dan jangan kalian bercerai-berai. Suka mereka lupa kalimat dengan tali Allah. Yang mereka ingat bersatunya saja. Jadi bukan sembarang persatuan. Persatuan dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah namanya persatuan. Makanya sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Berjamaah atau bersatu itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Jadi bukan bersatu itu mengumpulkan orang yang satunya mengamalkan sunnah, yang lainnya ikut kelompok ini, ikut pemahaman itu, bid'ah ini dan bid'ah itu. Kemudian mereka ngumpul bersama. Tapi jalan mereka dalam beragama berbeda-beda. Itu bukan bersatu. Itu namanya merawat perpecahan. Bukan bersatu. Perpecahan itu adalah mengikuti selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah kita bahas 10 wasiat Allah dalam surat Al-An'am. Wasiat yang ke-10, Al-An'am ayat 153. Apa kata Allah? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, satu jalan. Itulah jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian perhatikan lanjutan ayat. Wala tattabi'us subula, kata Allah, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Imam Mujahid, imam ahli tafsir dari generasi tabi'in, murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain adalah al-bid'u wa syubuhat. Jalan-jalan yang lain itu bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Perhatikan apa akibatnya, kata Allah, kalau kita mengikuti jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Maka itu akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Jadi bid'ah itu penyebab kesesatan, penyebab apa namanya perpecahan. Justru karena tidak mengikuti sunnah, mengikuti jalan khawarij, mengikuti jalan asy'ariyah, mengikuti jalan qadariyah, bukan jalan ahlus sunnah. Itulah kata Allah penyebab perpecahan kalian. Surat Al-An'am ayat 153. Kemudian perhatikan penutupan ayat ini. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itulah yang Allah perintahkan kepada kalian, yaitu bersatu di atas sunnah agar kalian bertakwa. Maka hubungkan dengan ayat tadi, Ali Imran 120. Bersabar dan bertakwa. Jadi takwa itu harus dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan bid'ah. Baik. Yang terakhir, mohon maaf enggak semuanya bisa terjawab. Apakah boleh bermakmum kepada imam pada satu masjid yang selalu merutinkan kunut pada salat subuh? Jamaah sekalian, kalau ada yang berpemahaman tidak boleh bermakmum kepada orang yang berbuat bid'ah, maka dia telah buat bid'ah yang baru. Iya, ini penting dipahami. Kalau ada orang yang punya pemahaman seperti itu, sesungguhnya dia tanpa sadar telah berbuat bid'ah yang baru. Kecuali kalau dia berbuat syirik, maka tidak boleh kita jadi makmumnya. Selama dia masih muslim, walaupun dia berbuat bid'ah, boleh kita jadi makmumnya. Iya. Dan dulu para sahabat masih bermakmum kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini tukang berbuat bid'ah dan zalim, membunuh para ulama. Subhanallah. Dahsyat sekali Al-Hajjaj. Tapi para sahabat tetap bermakmum di belakang Al-Hajjaj. Iya. Adapun orang berbuat syirik, enggak boleh kita jadi makmumnya. Kenapa? Karena syirik itu menghapus amalan. Amalan dia terhapus karena syirik. Bagaimana mungkin kita menjadi makmumnya? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapus amalanmu. Hanya mungkin satu pertanyaan tersisa. Kita ikut kunut tidak? Ya. Saya enggak mau menjawab. Saya biarkan Syekh bin Bas yang menjawab. Apa kata Syekh bin Bas? Kata beliau, kunut subuh terus menerus itu adalah menyelisihi sunnah. Karena Nabi SAW tidak ada hadis sahih, hadisnya dhaif, yang menegaskan beliau kunut subuh terus menerus. Yang ada kunut beliau adalah kunut nazilah, kunut pada solat lima waktu. Itu pun kalau ada nazilah, kalau ada penyerangan orang-orang kafir terhadap umat Islam, kemudian jatuh korban umat Islam, beliau kunut nazilah. Dan kunut beliau bukan hanya subuh saja, tapi di solat lima waktu. Makanya kata beliau, kunut subuh terus menerus khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Tapi beliau bilang, kalau kita mau ikut kunut, tidak apa-apa. Jadi beliau bilang, tidak apa-apa. Boleh. Kenapa? Kita ikut imam. Dan juga kita tidak niat, ini tambahan dari saya. Kenapa beliau membolehkan? Pertama, dalil mengikuti imam. Yang kedua, kita tidak niat mengkhususkan subuh. Iya kan? Dia menjadi menyelisihi sunnah ketika dia khususkan subuh. Barangkali seperti itu. Jadi, kalau ada yang mau salahkan, salahkan Syekh bin Bas. Jangan salahkan saya. Yang jelas, ini bukan sebab. Hanya gara-gara ini, saling sindir di Facebook, saling bermusuhan, subhanallah. Ini enggak dicontohkan ulama sunnah seperti ini. Bermusuhan karena yang berpendapat kunut dan yang berpendapat tidak kunut itu enggak bermusuhan. Apalagi sama-sama enggak berpendapat tidak kunut. Cuman bedanya ikut kunut tidak kalau imamnya kunut. Dan sama-sama mengklaim pengikut sunnah. Lalu menjadi bermusuhan, saling sindir, saling menjatuhkan. Bukan adab yang baik, bukan sikap penuntut ilmu. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.